satu, dua, tiga. Jangan takut dari Mumbai. Kurang kenceng. Sekali lagi tangannya turun. Oke dia, ini acara yang Bali. Yang boleh tepuk tangannya. Peserta Jakarta Berlari yang berbahagia, mari kita minta kekuatan kepada Allah. Amin. Sebab doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Amin. Setiap aktivitas kita mudah-mudahan dihitung tasbih oleh Allah. Amin. Gerakan ini adalah gerakan untuk memajukan Jakarta. Kita angkat tangan kita, pejamkan matanya, hadirkan hatinya. Hadirkan hatinya bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu menyaksi dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha. وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Berikan kerajaan dan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang ingin mendasarkan dirinya kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Berikan kebaikan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk terus melangkah menjemput ampunan dan menjemput kasih sayang. Jadikan kami orang-orang yang unggul di sisimu, jadikan kami orang-orang yang sukses di sisimu di dunia dan di akhirat kelak. Ya Rob, bimbing langkah-langkah kami untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk pemanfaatan kesempatan hidup yang satu kali yang sekejap ini, untuk menjadi orang yang terbaik di sisimu di dunia dan di akhirat yang abadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Amin. Sudah siap berlari? Ya. Oke, saya pertama-tama terima kasih sudah kumpul dan ini edisi ke-5 atau edisi terakhir dari Jakarta Berlari. Kita akan tuntaskan nazar kita berlari di 5 wilayah hari ini. Seperti pemimpin itu harus menuntaskan janjinya. Kita tidak boleh ingkar janji karena rakyat sudah ingin bukti. Setiap janji harus kita tepati. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berlari, jaga kesehatan. Jakarta harus berlari mengejar ketertinggalannya dan mulai sekarang hidup sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.